بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، masih kita membahas mengenai pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa pada bulan Ramadan, yang diantaranya bahwasannya ibadah puasa adalah dalil yang menunjukkan tentang ketakwaan seorang hamba, di mana dia meninggalkan perkara-perkara yang disukainya, disenanginya, demi meraih pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan dikarenakan rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dia mengetahui bahwasanya ibadah puasa tadi adalah suatu yang diwajibkan oleh Allah, dan apabila dia meninggalkannya, dia terancam dengan azab api neraka. Kemudian, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari ibadah puasa, yaitu betapa besarnya pahala yang akan didapatkan oleh orang yang melakukan puasa tersebut, di mana seorang yang berpuasa satu hari saja akan dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Suatu keutamaan yang besar yang diraih oleh seorang yang berpuasa. Demikian pula keutamaan dari puasa bulan Ramadan, bahwa puasa Ramadan tadi akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba pada masa yang telah lalu, selama dia meninggalkan dosa-dosa besar. Dan poin terakhir, pelajaran terakhir yang kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu, bahwasannya ibadah puasa bisa meningkatkan semangat seorang hamba untuk beribadah dengan ibadah-ibadah yang lainnya, di mana ibadah puasa akan meningkatkan kecintaan mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan ibadah puasa diharapkan seseorang bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meningkatkan kekhusyuannya dalam sholat, dan juga meningkatkan jumlah rokaat yang dilakukannya dalam seharinya, kemudian juga meningkatkan banyaknya bacaan Al-Quran yang dibacanya dalam setiap hari, meningkatkan pula tadabburnya ketika dia membaca Al-Quran. Itu yang diharapkan dari ibadah puasa. Berarti ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan menyebutkan pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ibadah puasa yang apabila kita menyadarinya semenjak awal, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan keutamaan tersebut, di mana kita memang betul-betul meniatkan untuk menanamkan ya, poin ini di dalam diri kita ketika puasa ataupun di luar puasa. Yaitu apa? Bahwasanya ibadah puasa akan melembutkan hati seseorang. Ya. Sehingga dia mengerti kebutuhan dari saudara-saudaranya yang miskin. Ya. Yang mungkin bisa jadi dia lalai dari kebutuhan orang-orang miskin, kebutuhan orang-orang yang kekurangan pada waktu-waktu selain pada bulan puasa. Namun ketika pada bulan puasa, ketika dia merasakan rasa lapar ya, selama puasanya, maka dia akan ingat dengan saudara-saudaranya, di mana saudara-saudaranya merasakan lapar juga, ya, yaitu orang-orang yang miskin. Apabila dia merasakan lapar ketika waktu berpuasa saja, ya, semenjak fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, maka orang-orang yang miskin merasakan lapar yang sama. Namun mereka merasakannya ya, untuk waktu yang lebih lama. Terkadang mereka tidak mendapatkan makanan atau mungkin mendapatkan makanan tapi kemudian tidak bisa menghilangkan rasa lapar yang ada pada diri mereka ataupun menghilangkan rasa lapar dari keluarga mereka. Sehingga rasa lapar tersebut mereka rasakan terus-menerus untuk berhari-hari, bahkan mungkin untuk berpekan-pekan. Ya. Ini yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berkekurangan. Ya. Dan bahkan mungkin bisa jadi lebih dari itu. Di antara saudara-saudara kita yang ada di muka bumi ini, dari kalangan kaum muslimin, ada di antara mereka yang mati kelaparan. Ya. Maka dengan menyadari hal tersebut, diharapkan dengan puasa dia bisa terdorong untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan, mengingat keadaan mereka, kemudian merasakan keprihatinan terhadap apa yang mereka hadapi dari kekurangan kehidupan atau kekurangan kebutuhan yang mereka butuhkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dia lebih memikirkan apa kira-kira yang mereka butuhkan, sehingga dia memiliki sensitivitas yang lebih tinggi ya, tentang apa saja yang mungkin mereka butuhkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian berusaha untuk membantu mereka dengan segala apa yang dia miliki, ya, maka diharapkan dia bisa terdorong untuk memberikan kelebihan harta, kelebihan rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepadanya, kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pelajaran ke-6 yang bisa kita petik dari ibadah puasa tersebut. Bahwasanya dalam ibadah puasa, kita bisa membenahi jiwa-jiwa kita dan membiasakan jiwa-jiwa kita untuk hidup teratur ya, dan terjadwal. Ya. Karena seorang itu ketika pada waktu-waktu selain bulan puasa, dia bebas untuk makan kapanpun dan apapun yang dia inginkan. Bebas untuk minum ya, dengan segala macam minuman yang dia sukai. Akan tetapi berbeda halnya ketika pada waktu berpuasa. Makan dan minum dan perkara-perkara mubah yang lainnya ya, diberikan waktu tertentu bagi seseorang untuk bisa menikmatinya. Ada waktu permulaan, yaitu pada waktu tenggelamnya matahari, boleh baginya untuk menikmati makan dan minum dan yang selainnya. Ada waktu berhentinya, yaitu ketika terbitnya fajar. Ya. Maka apabila pada waktu fajar diharamkan bagi seorang yang berpuasa makanan dan minuman dan yang selainnya, kemudian dihalalkan kembali ketika tenggelamnya matahari selama waktu puasa, maka yang seperti ini mendorong seseorang untuk bisa lebih ya, hidup teratur, ya, disiplin. Ya. Dan juga kita bisa melihat seorang yang berpuasa dikarenakan semangatnya dalam beribadah. Dia juga akan mengatur waktu demi waktu yang dilaluinya dalam hari-hari selama bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah. Dia akan berpikir ibadah apa yang akan dilakukannya pada pagi hari. Kemudian ibadah apa yang akan dilakukannya pada waktu duha. Ibadah apa yang akan dilakukannya pada siang hari dan demikian seterusnya. Dia akan mengatur waktunya. Dikarenakan semangatnya yang memuncak untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di mana dia ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari bulan Ramadan tersebut, ya. Maka ini menjadikan dia terbiasa untuk hidup disiplin, konsisten, teratur, ya. Yang sikap-sikap tersebut, ya, kedisiplinan dan keteraturan ini akan membawa manfaat yang besar dalam perkara agama ataupun dalam perkara duniawi, yang dengannya akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Ya. Kita bisa melihat, coba kita bandingkan. Seorang yang melakukan kegiatan sehari-harinya dengan teratur, terjadwal, ya, dengan seorang yang melakukan kegiatan sehari-harinya ya, tanpa keteraturan, semaunya sendiri. Kapan ingin melakukan suatu pekerjaan, dia melakukannya. Kapan dia malas untuk melakukan pekerjaan tersebut, maka dia tinggalkan. Tentu kita akan mendapati orang yang pertama yang melakukan kegiatan sehari-hari dengan teratur dan terjadwal, dia akan lebih produktif dan lebih efisien dalam memanfaatkan waktunya. Apabila dikaitkan dengan kegiatan sehari-hari berupa amalan soleh, maka dia dapat melakukan amalan-amalan yang lebih banyak apabila dia terbiasa mengatur jadwal untuk beramal. Ya. Pada waktu pagi hari ini yang akan dilakukan. Pada waktu duha ini yang akan dilakukan, yang bisa dilakukan dengan waktu yang ya, atau waktu luang yang dia miliki. Ya. Dan tentu saja dengan banyaknya amalan tersebut, apabila dia mengikhlaskan niatnya dalam amalan-amalan tadi, niscaya dia akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Ini apabila dihubungkan dengan amalan-amalan soleh. Dan apabila dikaitkan dengan amalan-amalan duniawi, ya, pekerjaannya sehari-hari, amanah yang diembannya, ya, maka dengan kegiatan yang terjadwal rapi, dia akan menghasilkan hasil yang lebih memuaskan daripada pekerjaannya tadi. Ya. Maka seorang yang terbiasa untuk menerapkan hidup teratur sebagaimana yang dilakukannya ketika bulan Ramadan, dia akan mendapatkan kebaikan yang banyak dalam perkara duniawi ataupun dalam perkara agama. Kesimpulannya, puasa pada bulan Ramadan mengajarkan kepada kita keteraturan dan kedisiplinan, ya, yang dengannya akan meningkatkan produktivitas seorang hamba dalam kesehariannya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil, ya. Puasa mengajarkan kita untuk hidup teratur, terjadwal, ya. Sehingga apabila kita keluar dari bulan Ramadan dengan bisa mengambil pelajaran ini, sungguh ini akan menjadikan kita seorang yang bisa manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk perkara-perkara yang bermanfaat, sebagaimana inilah yang dipesankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ihris 'ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah engkau untuk perkara-perkara yang bermanfaat bagimu. Kemudian pelajaran selanjutnya dari ibadah puasa untuk pelajaran yang ketujuh yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail hafizahullah anna fi siyami ta'widan linnafs 'ala sabr, bahwasanya dalam puasa itu bisa menjadikan seorang terbiasa untuk bersabar. Dikarenakan seorang yang berpuasa, dia merasakan lapar, dia merasakan dahaga, apalagi pada musim panas. Pada saat panas betul-betul memuncak. Ya kalau di sini tidak terlalu terasa panasnya. Namun di negara-negara Timur Tengah sana betul-betul terasa panasnya dan panjang hari yang dilalui, ya, dari waktu fajar sampai tenggelamnya matahari, ya, lebih panjang waktunya, belasan jam, 13 atau bahkan lebih, ya. Dan bisa jadi puasa tersebut akan menjadikannya betul-betul kepayahan, ya. Akan tetapi seorang yang berpuasa akan tetap bersabar, ya, ingin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tidak menyerah terhadap rasa laparnya dan rasa hausnya. Tidak tergoyahkan dan tidak tergoda untuk berbuka membatalkan puasanya. Selelah apapun dia, sepayah apapun dia. Dan jalan satu-satunya untuk bisa meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk bisa melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, termasuk diantaranya adalah ibadah puasa, yaitu dengan dia bersabar. Sabar untuk menunggu datangnya waktu iftar. Dan situlah ketika waktu iftar, betul-betul dia akan bergembira dengan datangnya waktu iftar tersebut. Dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan kembali apa yang sudah diharamkan baginya selama puasa, itu makan, minum, dan yang lain sebagainya. Maka apabila seorang terbiasa untuk bersabar, menahan hawa nafsunya dari perkara-perkara yang disenanginya, maka dia akan terbiasa pula untuk bersabar ketika menjalankan amalan-amalan yang lainnya. Dimana kita mengetahui bahwasanya seluruh amalan itu membutuhkan kesabaran sebetulnya. Tidak hanya amalan ibadah puasa saja, namun seluruh amalan membutuhkan kesabaran. Maka dengan ibadah puasa tadi, dia akan bisa melatih dirinya bersabar dan menanggung beratnya ibadah, menanggung apa saja yang kemudian dia bisa hadapi ketika menjalankan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rasa capek, lelah, dan yang lain sebagainya. Baik, kemudian faedah yang selanjutnya atau pelajaran selanjutnya yang bisa dipetik dari ibadah puasa, bahwasanya dengan seorang itu berpuasa, ini akan mengistirahatkan lambungnya dari makanan dan minuman selama waktu dia berpuasa tadi. Dan ini terdapat padanya manfaat yang besar dalam perkara kesehatan. Dikarenakan lambung itu, perut seorang manusia itu adalah sarangnya penyakit. Dan obat yang terbaik tidak lain yaitu dengan mencegah. Pencegahan adalah obat yang terbaik. Sebagaimana kita mengetahui ungkapan dalam bahasa kita, mencegah lebih baik daripada mengobati. Namun kalau kita mau lihat pada pembahasan para ulama, maka sebetulnya pencegahan adalah termasuk dari pengobatan itu sendiri. Bahkan termasuk pengobatan yang paling baik. Yaitu dengan apa? Dengan mencegah. Maka terkadang para dokter pun menasihatkan bagi sebagian orang yang mengalami sakit, sakit ini atau sakit itu dinasihatkan untuk berpuasa, ya. Karena puasa tersebut ada padanya pengobatan untuk beberapa jenis penyakit tertentu, ya. Kemudian juga selanjutnya ini ada kesempatan bagi orang yang sudah kecanduan, ya. Kecanduan rokok, rokok haram, ya. Tidak boleh seorang untuk kemudian menghisap rokok walaupun satu batang, ya. Namun kalau sudah terlanjur kecanduan ini berat seorang untuk meninggalkannya. Maka ketika datangnya bulan puasa, ini kesempatan baginya untuk meninggalkan rokok secara keseluruhan. Ya. Yaitu apabila dia bisa bersabar untuk meninggalkan rokok tersebut selama waktu siang, ya, dan kemudian dia memiliki tekad yang kuat, ya, tekad dan niat yang betul-betul bulat, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik baginya untuk betul-betul meninggalkan rokok tersebut secara, ya, keseluruhan, tidak merokok sama sekali, ya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus meniatkannya dan kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pada Ramadan ini, ya, dengan saya berpuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, mau menolong saya untuk bisa meninggalkan perkara yang haram ini supaya saya tidak terjatuh lagi kepada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa merokok ini, ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, pada dua perkara yang kita sebutkan tadi, ya, yaitu mengosongkan perut, mengosongkan lambung dari makanan, kemudian juga supaya orang-orang yang terbiasa merokok bisa meninggalkan rokoknya, di sini ada salah satu dari pengobatan yang paling baik. Yaitu apa? Supaya seorang itu bisa meninggalkan, ya, dan menjaga dirinya dari zat-zat yang bermadarat. Ya, di antara makanan ada yang bermadarat, yang berkolesterol, yang bisa membawa pengaruh yang besar bagi tubuhnya, ya, akan membawa penyakit-penyakit tertentu, ya, sehingga dengan dia mengosongkan perutnya, ya, akan semakin sedikit zat-zat yang bermadarat tersebut. Demikian pula rokok, banyak racun-racun di situ, ya. Sehingga ketika dia bisa berpuasa dan kemudian diberikan taufik untuk meninggalkannya, dia akan terhindar dari zat-zat yang bermadarat. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Sulaiman Abul Khail suatu rahasia syariat, ya, dari rukhsah, keringanan-keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada beberapa jenis ibadah, ya, yang di situ memang terdapat padanya kemanfaatan-kemanfaatan kesehatan. Ya. Kita akan bacakan apa yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Qala wa zakara marad al-badani fil hajj was-shaum wal-wudu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan penyakit badan, ya, yang menimpa jasad seseorang dalam perkara ibadah haji, ya, dan ibadah puasa dan pada ibadah wudu. Pada ketiga ibadah tersebut disebutkan penyakit-penyakit badan, ya, yang kemudian menjadikan rukhsah bagi seseorang untuk mendapatkan keringanan pada ibadah-ibadah tersebut. Qala li sirrin badi'in yubayyinu laka 'azamatal Qur'an. Dikarenakan suatu rahasia yang betul-betul menakjubkan, suatu hikmah tertentu yang betul-betul besar yang bisa diraih oleh seorang insan, yang kemudian dengan rahasia tersebut, ya, akan jelas bagimu, akan nampak dengan terang benderang tentang keagungan Al-Qur'an. Wal istighna'u bihi liman fahimahu wa aqilahu amma siwahu. dan sekaligus menunjukkan bahwasanya Al-Quran itu sudah mencukupi dari yang selainnya bagi orang-orang yang mau memahami dan mentadaburinya. Ya. Namun bukan berarti Ibnul Qayyim di sini ingin mengatakan bahwa kita bisa meninggalkan as-sunnah ya, dan mencukupkan dengan Al-Quran saja, bukan itu yang diinginkan. Yang sebenarnya ingin beliau tekankan yaitu bahwa banyak perkara-perkara bermanfaat yang kita dapati berupa hasil pemikiran manusia, pemikiran dokter misalnya, pemikiran ahli, ya, yang sebetulnya hasil pemikiran mereka tersebut merupakan kesimpulan dari hasil pengamatan, ya, dan penelitian yang membutuhkan waktu dan biaya yang lama. Hal tersebut sebetulnya sudah dibahas jauh sebelum itu di dalam Al-Quran, ya, yang para ahli meneliti, kemudian menyimpulkan sampai kepada suatu kesimpulan dalam waktu yang lama dan memakan biaya yang banyak, kesimpulan yang diambil ternyata sudah ada di dalam Al-Quran jauh sebelumnya. Ya, maka ini yang dimaksud oleh Ibnu Qayyim bahwasanya Al-Quran mencukupi dari yang selainnya, ya, dari pemikiran-pemikiran manusia, bukan dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala wa dzalika anna qawaid at-tibbil abdan salasah, yaitu bahwasanya kaidah-kaidah pengobatan dalam hal kesehatan badan itu ada tiga kaidahnya. Yang pertama hifdzus sihah, menjaga kesehatan, ya, jangan sampai jatuh sakit dikarenakan suatu keadaan tertentu yang sebetulnya bisa dihindari, ya. Kalau bisa dihindari, maka hindari. Ini untuk menjaga kesehatan. Qala wal himyatu 'anil mu'dzi. Yang kedua, yang tadi sudah kita bahas dalam pembahasan mengenai puasa tadi, ya, seorang bisa meninggalkan rokok dan juga seorang bisa mengosongkan perutnya sehingga ya tidak terus-menerus penuh, yang kemudian apabila terus-menerus penuh akan apa? Akan ada penyakit yang menyerang dirinya, yang menimpa dirinya ketika seorang terbiasa untuk kenyang dan kenyang terus. Ya. Di mana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad dari sahabat Miqdam Ibnu Ma'di Karib, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma mala'a adami wi'an syarron min batnin." Tidaklah seorang itu memenuhi suatu wadah yang lebih buruk daripada perutnya, ya. Jadi jelek seorang itu apabila terus-menerus memenuhi perutnya, ya. Adapun sekali-kali untuk ya kenyang dan penuh perutnya ini tidak mengapa, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun terkadang kenyang, ya, makan sampai kenyang atau minum sampai kenyang. Ini tidak mengapa. Tapi kalau terus-menerus, maka ini adalah suatu hal yang tercela. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasbi bani Adam akalatun yuqimna sulbahu." Cukup sebetulnya bagi seseorang itu untuk makan dengan suapan-suapan yang dengannya dia bisa menegakkan tulang punggungnya. Fa in kana la mahalah, kalau memang belum cukup hanya dengan memakan makanan-makanan yang secukupnya, yang bisa mengembalikan kekuatannya untuk bisa beribadah dan bekerja, ya. Kalau ingin makan lebih banyak lagi, fasulusun li ta'amihi, sepertiga dari perutnya tadi untuk makanannya, wasulusun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumnya, wasulusun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya, ya. Ini cocok dengan pembahasan yang tadi, ya, bahwasanya yang namanya lambung atau perut seorang manusia itu adalah sarangnya penyakit, ya, sehingga harus diatur, ya, sehingga tidak terus-menerus penuh. Kalau terus-menerus penuh justru akan membawa penyakit. Gimana Ibnu Hajar rahimahullahu menyatakan bahwasanya ada dokter yang kafir pada zaman tersebut yang menyatakan apabila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi diamalkan, sepertiga untuk makannya, sepertiga untuk minumnya, dan sepertiga untuk bernafas, maka akan tutup rumah sakit-rumah sakit dan tutup apotek-apotek yang ada, karena orang-orang terbebas dari banyak jenis penyakit. Ya, dengan mengamalkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, mengatur ya, perut supaya tidak terus-menerus penuh. Ya, tapi diatur betul-betul sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, ya, sepertiga untuk nafasnya. Itu kalau memang perlu untuk makan dengan agak puas. Tapi kalau bisa ya makan secukupnya saja, yang kemudian menghilangkan rasa laparnya dan bisa menjadikan dia bertenaga untuk melakukan pekerjaannya sehari-hari dan juga melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Baik, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya kaidah dalam pengobatan badaniyah itu ada tiga. Mengobati badan seorang manusia itu ada tiga kaidahnya, yaitu tadi menjaga kesehatan, jangan sampai terjatuh kepada keadaan-keadaan yang memadharatkan bagi kesehatan badan. Kemudian yang kedua, al-himyah, pencegahan anil mu'zi, dari zat-zat yang memadharatkan, ya, seperti makanan-makanan yang terlalu banyak dan banyak zat-zat yang kemudian memadharatkan tubuh kita. Qala wa istifraghil mawad al-fasidah, dan mengeluarkan zat-zat yang bermadarat, zat-zat yang membawa kerusakan pada tubuh kita. Jadi ada tiga kaedah dalam menjaga kesehatan seorang hamba, yaitu apa? Yang pertama, jaga kesehatan dari sisi, ya, hindari keadaan-keadaan yang bisa membawa madarat, bisa merusak kesehatan seorang hamba. Kemudian hendaknya dia mencegah supaya tidak masuk ke dalam tubuhnya zat-zat yang bisa memadharatkan kesehatannya. Kemudian apabila sudah masuk zat-zat yang memadharatkan tadi, dikeluarkan dari tubuhnya. Ini kaidah yang ketiga. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan tiga kaidah tersebut. Qala fa dzakara subhanahu hadzihil usul tsalatsah. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tiga kaidah tersebut dalam Al-Qur'an, ya. Sudah ada dalam Al-Qur'an, kita tinggal memahaminya saja. Kaidah yang pertama ada pada ayatul shaum, ya. Kaidah yang pertama ada pada ayatul shaum. Apa tadi kaidah yang pertama? Menjaga kesehatan dengan cara jangan sampai dia terjatuh kepada keadaan yang bisa memadharatkan kesehatannya. Ada pada ayat yang di situ diwajibkan untuk berpuasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar." Ya, barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang melakukan safar, maka hendaknya dia mengganti puasa tadi pada hari-hari yang lainnya selain pada hari bulan Ramadan. Ya, diberikan keringanan bagi orang yang sakit ataupun sedang melakukan safar. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala qala fa abahal fitr lil marid li'uzil marad. Allah Subhanahu wa taala membolehkan berbuka untuk seorang yang sakit, jelas karena sakit yang dideritanya. Qala wa lil musafiri talaban li hifdhi sihhatihi wa quwwatihi. Nah, ini untuk seorang yang musafir, ya, kenapa kemudian diberikan keringanan untuk boleh berbuka? Supaya dia bisa menjaga kesehatannya dan kekuatannya. Ya, jangan sampai jatuh sakit. Sedang safar, puasa lagi. Pingsan dia bisa jadi. Ya, dikarenakan kelelahan. Ya. Qala li'alla yazhabaha as-sawmu fis safar. Jangan sampai puasa itu menghilangkan kesehatan dan kekuatannya dikarenakan safar. Atau selama dia melakukan safar. Qala lijtima'i shiddatil harakati wa ma yujibuhu shaumu min at-tahallul. Karena ketika dia safar dalam keadaan berpuasa akan berkumpul antara shiddatil harakah, gerakan yang banyak, ya, gerakan yang terus-menerus dia melakukannya, yaitu dia sedang safar, sedang berjalan misalnya, atau sedang menaiki kendaraan, bahkan ya menaiki kendaraan bukan kemudian seorang itu diam saja, dia juga bergerak kanan kiri kanan kiri, ya. Kalau sekarang menaiki kendaraan berupa bis pun seperti itu ataupun kereta pun seperti itu, capek sebetulnya badan itu. Ya. Qala wa ma yujibu shaum min at-tahallul, ditambah lagi puasa itu menghasilkan tahallul. Tahallul itu apa? Tahallul itu hilangnya zat-zat gizi dari dalam tubuh, ya. Hilangnya zat-zat gizi dari dalam tubuh ketika dia berpuasa. Qala wa adamul ghidha alladhi yakhlufu ma tahallal. Dan juga dia dikarenakan berpuasa tidak ada gizi yang masuk yang menggantikan zat-zat yang hilang tadi. Fatakhawwaral quwwatu wa tad'uf, maka kekuatannya menjadi melemah, ya, dan menjadi turun dikarenakan dia sedang berada dalam keadaan safar, banyak melakukan gerakan yang seharusnya membutuhkan, ya, banyak asupan gizi, justru asupan gizinya tidak cukup, ya. Qala fa'abaha lil musafir al-fitr hifdhan li sihhatihi wa quwwatihi amma yad'ufuha. Maka diperbolehkan bagi seorang yang musafir untuk berbuka untuk menjaga kesehatannya dan kekuatannya dari perkara-perkara yang bisa melemahkannya. Ini kaidah pertama diambil dari ayat puasa. Kaidah yang kedua diambil dari ayat haji. Qala wa qala fi ayatil hajj, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat mengenai haji. Faman kana minkum maridan aw bihi adzan min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya, ya, ada kutu ataupun ada rasa gatal di kepalanya, ya, fa fidyah min siyamin aw shadaqatin aw nusuk, maka boleh dia membayar fidyah berupa puasa, ya, ataupun kemudian bersedekah, ya, ataupun dengan nusuk, yaitu menyembelih, ataupun dengan menyembelih. Itu boleh baginya untuk apa? Mencukur rambut kepalanya. Yang sebetulnya seorang yang sedang haji tidak boleh mencukur rambut kepalanya, tapi kalau memang dia dalam keadaan sakitkah itu, atau kemudian yaitu ada gangguan pada kepalanya, ya, sehingga dia harus mencukur kepalanya, maka boleh dia untuk mencukur kepalanya, namun dia harus membayar fidyah. Qala fa abaha lil marid wa man bihi adzan min ra'sihi min qamlin aw hikatin aw ghairihima an yahliq ra'sahu fil ihram, maka diperbolehkan bagi seorang yang sakit atau seorang yang ada gangguan pada kepalanya seperti kutu ataupun karena rasa gatal atau yang selainnya, ya, boleh baginya untuk mencukur rambutnya dalam keadaan dia ihram, ya. Ihram tidak boleh mencukur rambutnya, tapi ini diberikan keringanan bagi seorang yang sakit ataupun ada gangguan, ya, pada rambutnya, sesuatu yang mengganggu pada rambutnya. Apa faedahnya? Istifrogan lima datil abakhira ar-radiyah, ya, yaitu untuk mengurangi, melepaskan kelembaban yang berlebihan, yang memadharatkan yang ada di rambutnya tersebut. Ya. Orang gatal itu berarti apa? Di rambutnya ada kelembaban yang berlebihan, ya, sehingga itu memunculkan rasa gatal di kepalanya. Ya. Maka boleh untuk dicukur rambutnya supaya hilang kelembaban tadi, sehingga tidak lagi terasa gatal. Qala allati awjabat lahul adza fi ra'sihi, yang kemudian kelembaban tadi akan menjadikan dia terganggu di kepalanya, ya, merasakan gatal di kepalanya. Bihtiqaniha tahta sya'ri, dikarenakan kelembaban tadi tersimpan di bawah rambut. Fa idza halaqa ra'sahu tafattahal masam, maka apabila dia sudah mencukur rambutnya akan terbuka pori-pori. فَخَرَجَتْ تِلْكَ الْأَبْخِرَةُ مِنْهَا, maka kelembaban tadi akan keluar dari pori-pori tersebut. فَهَذَا الْإِسْتِفْرَاغُ يُقَاسُ عَلَيْهِ كُلُّ إِسْتِفْرَاغٍ يُؤْذِيهِ إِنْحِبَاسُهُ, maka proses ini mengeluarkan zat-zat yang mengganggu tadi bisa dikiaskan kepada seluruh perkara yang mengganggu, yang apabila tidak dikeluarkan akan bermadharat atau bahkan berbahaya, ya. Maka zat-zat tersebut memang seharusnya untuk dikeluarkan, jangan sampai tertahan. Kemudian akan disebutkan zat-zat apa saja yang kemudian akan membahayakan, akan bermadharat, membawa penyakit apabila tertahan. Qala wal asya'u allati yu'dhi inhibasuhu wa mudafa'atuha atau inhibasuha wa mudafa'atuha 10. Dan perkara-perkara yang akan mengganggu, membawa madharat apabila tertahan, ya, apabila ditahan oleh seorang supaya tidak keluar, ada 10 perkara. Qala ad-damu idza haja. Darah apabila kemudian bergejolak, ya, oleh karena itu disyaratkan berbekam, ya. Yang sunnah ini sekarang banyak ditinggalkan, ya. Ini sebetulnya bermadharat apabila darah-darah, ya, atau darah yang sedang bergejolak itu tersebut tidak dikeluarkan. Qala wal mani idza ijtama, dan mani apabila berkumpul terlalu banyak mani, ya. Ini juga bermadharat. Wal baul, dan kencing. Wal ghaib, buang air besar. Wal rih, buang angin. Wal qai, muntah. Wal utas, ya, yaitu batuk, ditahan. Wal naum, tidur, ditahan. Wal ju', lapar. Wal apash, rasa haus, ya, apabila ditahan. Ini semuanya kan bermadharat. Ada 10. Ada 10 perkara. Wa kullu wahidin min hadhihi al-'asyarah yujibu habsuhu da'an min al-adwa'i bihasbihi. Maka setiap salah satu dari 10 perkara tadi, ya, apabila ditahan akan menghasilkan suatu penyakit dari penyakit-penyakit tertentu sesuai dengan, ya, yaitu keadaannya masing-masing, ya, sesuai dengan keadaannya masing-masing. Jadi ketika darah yang tertahan, ya, tidak dikeluarkan, atau pada zaman ini disebut dengan darah kotor, ya, tidak dikeluarkan, maka akan menimbulkan gatal-gatal misalnya, penyakit-penyakit tertentu dikarenakan banyaknya darah kotor yang ada di dalam tubuh, ya. Demikian pula perkara-perkara yang lainnya yang tadi kita sebutkan. Nah, qala wa qad nabaha subhanahu bi istighraqi adnaha wa huwa al-bukhar al-muhtaqin fi ar-ra'si ala istighraqi ma huwa as'abu minhu. Dan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya sudah memberikan isyarat dengan ayat dalam perkara haji tadi untuk mengeluarkan perkara yang paling gampang untuk dikeluarkan, itu apa tadi yang dikeluarkan dengan mencukur kepala. Uap atau kelembaban yang ada di kepala yang tertahan di bawah rambut ini paling gampang untuk dikeluarkan, tinggal dicukur, keluar sudah uapnya, hilang sudah zat-zat yang kemudian mengganggu, yang menjadikan seorang merasakan gatal pada kepalanya. Ini menjadi isyarat ala istifrohi ma huwa ashabu minhu, ya, untuk mengeluarkan perkara-perkara yang lebih sulit untuk dikeluarkan, darah misalnya atau yang lain sebagainya, ya, ini lebih sulit untuk dikeluarkan. Maka di sini, ya, sebagai isyarat, ya, untuk kemudian mengeluarkan seluruh jenis perkara-perkara yang bisa memadorotkan seseorang, ya, dalam kesehatannya apabila tidak dikeluarkan. Qala kama hiya tariqatul Qur'an. Nah, seperti ini memang metode Al-Qur'an, at-tanbih bil adna 'alal a'la, memberikan isyarat dengan yang lebih ringan untuk perkara yang lebih berat, ya. Ini yang sering dipakai dalam Al-Qur'an. Ya, metode yang dipergunakan, yang Allah Subhanahu wa taala gariskan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat, ya, dengan perkara-perkara yang ringan, ya, yang untuk menunjukkan perkara yang lebih besar, bahwasanya itu juga disyariatkan, juga dituntut di dalam agama ini, atau sebaliknya bahkan, ya, bahwasanya ketika suatu itu yang ringan dilarang, maka yang lebih berat pun apa? Tambah lagi, lebih dilarang lagi, ya. Itu tariqah atau metode yang dipakai di dalam Al-Qur'an. Masih ada satu perkara lagi yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, yaitu menjaga badan ini dari perkara-perkara yang bisa memadharatkan, dari zat-zat yang bisa memadharatkan, nanti akan diambil dari ayat wudu. Insyaallah akan kita baca, ya, kelanjutan dari perkataan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala pada kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab, wa sallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.